Mitra bisnis pemerintah menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik tiap bulan untuk konsumen rumah tangga besar, bisnis menengah, bisnis besar, dan kantor pemerintah skala sedang, di mana penyesuaian tarif itu akan ditetapkan PLN berdasarkan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, dan inflasi. Dengan demikian, tiap bulannya tarif listrik dapat berubah-ubah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Adi Lukman. Pak Adi, bagaimana komentarnya soal ini? Kenaikan listrik ini yang kita lihat pemerintah kurang membuat planning jangka panjang. Sebenarnya industri sangat mengerti pemerintah akan mengurangi subsidi. Namun demikian penyesuaian tarif listrik ini secara mendadak bahkan di tengah-tengah tahun bahkan menjelang lebaran ini sangat tidak baik. Karena industri sebenarnya planning jangka panjang dan bahkan itu budget dan rencana penjualan pun sudah dilakukan tahunan. Katakan untuk tahun ini kita tahun lalu itu sudah merencanakan dengan baik, kita sudah memprediksi kenaikan-kenaikan dan lain sebagainya. Bahkan beberapa perusahaan sudah mempunyai kontrak. Kalau tiba-tiba pemerintah di tengah tahun menaikkan tanpa perencanaan yang baik, ini akan berpengaruh terhadap industri kita sendiri. Jadi tidak mungkin merubah harga jual kita mendadak seperti itu. Dan juga apalagi sudah kontrak, tidak mungkin kita minta perubahan. Otomatis ini akan berpengaruh terhadap margin perusahaan. Apalagi sekarang juga menjelang lebaran, ini sangat riskan sekali kalau kita menaikkan harga. Biasanya perusahaan-perusahaan makanan minuman pada saat lebaran ini ingin memberikan yang terbaik buat konsumennya. Lantas bagaimana efek lanjutan yang bisa saja terjadi jika akhirnya kenaikan tarif ini memaksa industri untuk menaikkan harga jual, Pak Adi? Kalau kita menaikkan harga itu sangat tidak elegan. Dengan kenaikan ini kita akan melihat setelah lebaran nanti bagaimana. Terus terang kalau untuk I3 kan tidak terlalu besar, memang sekitar 5% lebih. Yang banyak industri menengah di sana, industri makanan minuman di sana. Namun demikian yang kita khawatirkan adalah efek dominonya seperti apa. Karena semua baik itu bahan baku, bahan penolong, kemudian packaging, karton, plastik, semuanya itu kan terkena dampak terhadap kenaikan listrik ini. Efek domino ini akan berpengaruh terhadap supply bahan baku ke industri makanan minuman atau tidak. Kalau itu pengaruhnya besar, tentunya kita akan meninjau ulang harga setelah lebaran. Namun demikian, industri makanan minuman itu untuk menaikkan harga itu merupakan cara terakhir. Kita akan melihat dulu apakah marginnya masih bisa diserap untuk kita absorb dulu tahun ini, kemudian baru kita pertimbangkan lagi tahun depan. Ini akan kita lihat nanti setelah lebaran dan juga kita akan melihat efek dominonya sampai seberapa jauh. Kemudian bagaimana dengan pengaruh biaya energi listrik yang akan fluktuatif jika akhirnya tarif dilepas sesuai dengan keadaan pasar yang ada, Pak Adi? Itulah yang kita ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah. Karena pemerintah belum sosialisasi juga. Padahal ini kan akan berlaku Juli. Artinya pemerintah akan memberlakukan tarif sudah komersial, sudah tidak ada subsidi sama sekali kan. Akan mengikuti harga minyak mentah, akan mempengaruhi semua faktor-faktor yang diserap oleh PLN akan dibebankan langsung secara komersial ke pelanggannya. Dan kira-kira konsepnya seperti itu. Nah, ini yang kita belum mendapatkan sosialisasi dari pemerintah. Jadi seperti misalnya solar industri, itu memang sudah mengikuti harga pasar, terfluktuasi. Artinya apa? Kita tahu dan kita sudah merencanakan dan kita memprediksi sampai ada range lah yang kita tetapkan. Yang kita maksudkan kalau kita tidak tahu bahwa ada rencana naik atau ada rencana dilepas di pasar, kemudian tiba-tiba pemerintah tengah-tengah tahun melakukan ini yang kita agak keberatan. Tapi adakah kemungkinan perpindahan investasi industri jika kebijakan pemerintah khususnya di sektor energi ini semakin terlihat tidak pro terhadap dunia bisnis, Pak Adi? Saya belum melihat ke sana, karena memang untuk pindah atau relokasi itu kan pertimbangannya banyak, bukan hanya listrik saja, tapi juga kapasitas dan kapabilitas dari investornya itu juga sangat penting. Belum kemudian sebenarnya sumber daya dalam negeri itu masih banyak yang bisa dieksplor, meskipun sekarang ini belum optimal, sehingga kita masih banyak yang impor. Kalau kita pertimbangkan industri makanan kita pindah ke luar negeri, pada saat kita mau memasok ke dalam negeri, tentunya ini juga memerlukan prosedur import yang tidak mudah. Seperti ini juga menjadi pertimbangan dari industri makanan minuman. Tidak semudah garment misalnya. Dipindahkan saja ke Vietnam atau ke Kamboja atau kemana, kemudian dibawa masuk lagi ke sini. Karena tidak ada terkait dengan peraturan keamanan pangan, tidak ada keterkaitan dengan produk halal dan lain sebagainya, dan selera konsumen, kemudian proses atau prosedur ekspor-importnya yang untuk makanan minuman itu kan jauh lebih rumit dibandingkan produk-produk yang lainnya. Ini yang menjadi pertimbangan kita. Demikian Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adi Lukman, saya Gery Sadewa.